غير الله من الخطايا. ربي زدني علما نافعا ووافقي عملا مقبولا ووهبي رزقا وسيما وتب علي توبة نسوها وتب علي توبة نسوها. أستغفر الله رب المنايا أستغفر الله من خطايا أستغفر الله رب المنايا أستغفر الله من خطايا. hidup di dunia pendengar pecinta Radio Kemal Jakarta. Untuk pelajaran yang pertama kita akan bersama dalam surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Ini ayat ke-99. Ayat ke-99 sampai ayat 111 surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Dan malam ini adalah untuk kelas B. Tentu saja kita akan meneruskan surat-surat pendek. Kita coba surat-surat pendek, Fatihah sudah. Kita coba An-Nas ya. Kita akan coba nanti untuk kelas B. Kemudian juga ada pelajaran tajwid diktat C untuk malam ini bersama Ustazah Khumsah. Baik, pelajaran pertama disampaikan Ustazah Haja Nur Asyah Jamil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما وإني لأظنك يا فرعون مصبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه Surat Al-Isra atau Bani Israel dari ayat 99 sampai ayat 111. Malam ini adalah kelas B. Silakan kelas B. Ternyata bukan Anas ya, Al-Falaq ya, surat ke 113. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu. Jadi ada beberapa pelajaran. Pelajaran pertama menyimak Ustazah Hajah Nur Asia Jamil. Pelajaran yang kedua menyimak diktat B. Pelajaran ketiga nanti giliran kelas B mencoba baca ya, kalau malam Minggu dan malam Senin kan kelas A. Coba baca surat Al-Falaq. Kemudian nanti terakhirnya kita masuki diktat C-nya dari mulai halaman 9 yang kemarin sudah dibaca tapi belum dijelaskan secara ilmu tajwid. Baik, pelajaran yang kedua menyimak diktat B dari halaman 6 bersama Ustazah Yuyu. Silakan Mas Andi. Kita masuki halaman ke-6. Saja silakan. Wa iyastaghisu. Yang pertama sabukan. Ya, tuh ya. Kadang-kadang keliru di situ. Wa iyas, tapi bukan yash. Kadang-kadang lidah kita yas. Wa iyasin. Tari so, nah itu cadel ya. Jadi seringkali keliru di situ. Wa iyas tari so. Baik. Afamayakhluq. Lan yusibana. Innasina min nafad mim mapar mim marij wa mamma'i. Jadi pendek wa mamma'i, tidak dipanjangkan karena tidak dia ianya bukan sebagai huruf hitmati. huruf hidup. Wa man ma'i. Pendek jadi. Pendek saja. Wa man ma'i. Wa man ma'i. Mawjid. Mawjid. Awwaladi. Awwaladi. Baik, ustazah yang menjelaskan. Wa i. Wa i. Nun mati. Bertemu dengan ia. Afama. Hukumnya. Idgham bigunnah. Bigunnah. Afamai. Afamai nun mati bertemu dengan ya, hukumnya idgham bigunnah juga. La yusibana. Nun mati bertemu dengan ya, idgham bigunnah. Innasina. Idgham bigunnah. Nun mati bertemu dengan nun. Min nafad. Nun mati bertemu dengan nun, idgham bigunnah. Mim matar. Nun mati bertemu dengan mim, idgham bigunnah. Mim marij. Idgham bigunnah, nun mati bertemu dengan mim. Wa mam ma'i. Nun mati bertemu dengan mim, idgham bigunnah. Mawjid. Idgham bigunnah, hukumnya nun mati bertemu dengan waw. Awwaladi. Idgham bigunnah, nun mati bertemu dengan waw. Waw, baik. Baik, itu pelajaran B. Sedikit tapi memberikan arti insyaallah. Setiap saat ada ya. Setiap saat ada B, ada C, ada A, B, C-nya ya. D-nya juga amanya. Baik, kini kesempatan untuk ibu dan bapak mencoba. Tentu yang kelas C jangan ya, kasihan untuk kelas B dong. Yang kelas A jangan, besok malam kelas A. Malam Minggu, malam Senin jatahnya kelas A. Surat Al-Falaq, surat 113. Mau dihafal boleh, dibaca boleh, mau ditanya tajwidnya juga boleh. Dan nanti ada pelajaran diktat C ya, halaman 9. Jam 7 atau jam 19 kurang 15 menit insyaallah ya. Kenapa ini dikejar C-nya? C-nya biar tamat dulu gitu, biar penuh. Nanti kalau semua sudah direkamkan, nah tinggal dibagi 5 menit, 5 menit. Jadi mohon mengerti ya. Makanya ngambil waktunya dari ngambil waktu yang kelas B. Baik, tampaknya sudah ada yang masuk di 85904785. Kita coba. Assalamualaikum. Ya, silakan. Enggak ada suaranya. Iya. Di 85904785. Oh iya. Oke. Kita coba nanti yang ini. Baik, mana aja deh kalau begitu ya. Di sini enggak ada nadanya, ada nadanya enggak ada. Ini teleponnya dari tadi pagi. Baik, kita coba ya. Silakan sambil jalan dicoba ya. Dua telepon kita punya. Boleh di 85904785 atau di 857-8989 ini. Ada nada enggak Mas di situ, Mas? Ada yang masuk kan ada? Ada ya. Ah, oke. Okay. Di sininya enggak ada nadanya. Ah. Yang ke sini ada teleponnya, tapi enggak nadanya enggak ada. Tadi infoin jalan ya. Baik. Kenapa ini? Baik, sambil jalan ya. Di surat 113 ini adalah surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, itu. Qul. Ya, coba lagi ya. Ya, halo. Halo. Ini halo, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Iya, masuk di yang mana nih? Saya bingung. Dua-duanya saya pijit sebentar. Ibu masuk yang mana? Sebab jangan diputus ya. Iya. Oh, iya di sini. Baik, silakan Ibu. Di 85904785. Yuk, mangga, silakan. Al-Falaq ya, Pak. Iya, Al-Falaq. Dari Ibu siapa ini? Ibu Munawaro. Ibu Munawaro di mana? Di Bekasi Utara. Di Bekasi Utara. Bekasut. Silakan Ibu. Iya. Belajar ya, Pak ya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Yang lepas suaranya ya. Bagus suaranya sudah, cuman kayak ditahan. Min syarri ma khalaq. Beda kan? Saya dengan ngomong dengan baca. Lebih kencang. Ya. Min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد. Yes, napas dulu. Ibu ditalar apa dibaca? Dihafal. Oh, dihafal, pantas. Wa min syarri dulu, ya. Yeah. Wa min syarrin nafasat. Nanti baru wa min syarri hasidin. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Nah, yang shinnya betul, keduanya sa ujung lidah. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Ya. Wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Iya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Maaf, bisa lihat, Ibu? Ya. Bisa lihat? Bisa. Oh, bisa. Ya, saya pikir ada beberapa yang tunanetra. Iya, iya, enggak apa-apa. Ibu mau ditanya tajwidnya? Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hukum izhar. Iya, izhar. Hukum izhar. Kenapa izhar? Jelas. Iya, kenapa jelas? Lamnya dibaca jelas. Iya, kenapa? Kenapa kalau lapar harus makan? Kenapa? Karena hukum lam? Lam mati. Lam mati. Ya, ketemu alif. Jadi idhar. Ya. Jelas, idhar itu jelas artinya. Bul, A-nya? A-nya mat. Masa? A, kok amat sih? Pendek, kan gak ada yang manjangin. Oh iya. Gak paham A-nya. Iya, A itu kosar. Pendek. Pendek. Oh, kausar, ya. Kosar, bukan kausar. Kosar. Kosor, kosar. Oh. Kosar, pendek, iya. Pendek. U-nya? Matobi. Nah, baru mantobi'i. Zu-nya? Mm-hmm. Sama seperti alif tadi apa? Alifnya kakak kausar. Oh, kosar. Kosar. Kosar. Kosap. Kosar. Oh, kausar. Sorat kosar, dikosor. Oh, kausar. Artinya apa tuh, Pak? Pendek. Pendek. Kosar. Kausar. Kok kausar, kausar? K-O-S-O-R. Coba. Kosar. Kosar. Kosor, kosar. Iya. Oh, apa lagi? Birobi, liplamnya, liplam? Samsiah. Belum ngerti berarti beritanya. Ya. Yep. Itu liplam kemarin. Soalnya kan lihat Al-Quran. Oh, gimana tuh? Lagi halangan. Oh, ya udah nanti aja ya, lihat ya. Ya udah. Nggak pukuh hatu, kayak gitu mah. Ya. Ih. Baik, silakan di 85904785 yang lainnya kami berikan kesempatan. Kita nanti akan belajar diktat C ya, Ibu. Diktat C kita teruskan. Jadi A, B, C semuanya terpakai. Insyaallah ya beberapa yang sudah paham. Padahal C-nya belum tamat, baru halaman 9 ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Ibu Anissa. Ibu Anissa, radionya dikecilkan oh, ya. Oh, iya. Sedikit. Iya. Ibu Anissa di mana? Di Depok. Di Depok. Nah, silakan, Ibu. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bukan sad tapi syin. Minasy. Nah, gitu. Coba lagi. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Sudah mendekati tapi bukan minasy. Minasy. Enggak. Kenapa digedein? Minasy. Gini ya. Ya. Nah, ini kan malam belajar ini lain lagi. Kalau kelas chat biarin lah, udah pinter. A'udzu billahi hi-nya iya hi hadada himinas bukan ke sod sinnya mulutnya dibuka lebar himinas syaitonir rajim. Coba lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah bagus tapi sinnya dilatih anginnya kurang keluar ya. Iya. Minasy gitu. Bismillah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falak ya. Makanya lagu mah di entar aja belakangan kalau tajwidnya sudah bagus. Iya. Lagunya diduluin jadi tepararugu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Nah, shinnya kayak gitu barusan, ya? Itu shinnya udah itu. Nah, terus wami. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kenapa ghasiqin? Harus dikain banget. Kenapa? Kan kopnya hidup. Ghasiqin. Bukan ho, go. Golep. Gopur. Ya, go. Golep. Guru. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baknya betul, waqab. Tapi kopnya jangan dikekan, karena dia hidup ya. Kecuali kalau dia mati. Terus, wamin. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Wa min syarri hasidin idha hasad. Shinnya sudah bagus, tapi kayak yang dendam ya. Tadi sinnya gak bisa, sekarang wa mi syar, jangan gitu banget, gini aja, wa mi syar, lembut ya, syar, ini kayak dendam tadi, hasidin, hasidin idha hasad. Baik, terima kasih Ibu. Sadaqallahul azim. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qulnya tadi hukum? Izhar. Lam mati. Hukum lamati kalau hukum nah lam mati ketemu alif. A'u. O-nya matobi'i. Betulnya kosar. Birabbil alif lam. Birabbil alif lam qomariyah. Kenapa alif lam qomariyah? Karena ketemu huruf. Apa yang ketemunya? Setelah? Setelah alif lam ketemu. Ada huruf fathah. Ketemu. Bukan huruf pak, itu baris. Baris. Setelah alif lam ketemu huruf qomariyah yaitu fa. Nah, hitung aja ibu tiga. Satu alif, dua lam. Nah, ketiganya itu huruf qomariyah. Dari mana kita tahu kalau itu alif lam qomariyah? Cirinya apa? Cirinya ada sukun. Nah, itu kalau setiap di atas lam ada sukun, pasti huruf ketiganya huruf qomariyah. Enggak mesti fa, apa aja ada 14 hurufnya. Itu di halaman 11 dan 12. 11 qomariyah. Halaman 12-nya alif lam samsiah. Falaq qalqala? Falaq qalqala sugro. Kubro. Kubro, hidup dimatikan. Ming ikfa. Syarri ma. Syarri alif alif lam. Kok alif lam? Ada alif lam mah? Emang ada alif lam di situ? Syari hukum apaan ya? Hukum apaan? Gak ada alif lam. Hukum ro aja tipis. Ri-nya kosar. Syari ma. Maknya matobi'i. Kolak. Kolak kolkola kubro. Kubro. Waming. Waming ikfa. Kenapa ikfa? Ketenun mati ketemu sya. Shin. Bukan sa. Kalau sa titik tiga. Rahu. Shin. Ya, syari go. Gha matobi'i. Sikin. Sikin izhar. Kenapa izhar? Tanwin ketemu alif. Iya, izha. Matobi'i. Wa. Wanya kosar. Kobnya kolkola kubro. Ya, koknya. Oh, koknya kosar. Kobe baru. Ya, dengar dulu yang nanya itu. Mau kemana? Ah, lagi makan. Kumaha itu. Dengar yang nanya dulu. Iya. Waming. Ikhfa. Syarrin alif lam. Alif lam qomariyah. Yes, alif lam samsiah. Dibaca enggak sih? Alif lamnya dibaca enggak? Enggak. Kenapa? Karena non bertasjid. Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah yaitu nun. Nah, hitung aja tiga dari itu. Alif lam nun. Cirinya kalau itu alif lam samsiah ada bertasjid. Di atas alif lamnya tidak ada sukun. Iya. Ah, di belakangnya berisik, nanti aja masuk lagi ya. Makasih, Ustaz. Iya, aduh, lagi direkam masalahnya. Ya, aduh, gak apa-apa sih. Adeknya ya dengerin. Baik, di 85904785 ya, satu lagi. Kita akan belajar diktat C. Ibu mohon maaf, Ibu ya, mohon paham dan mengerti. Nanti setelah diktat C, B sudah selesai ya. B sudah hampir, mungkin ada beberapa halaman yang belum. A ada beberapa, tapi C ini nanti kita kalau sudah selesai semua kita perbanyak tajdarusnya. Nah, teorinya kan kayak tadi 5 menit atau 3 menit. Bapak mama masuk ya, Pak? Iya, silakan. Masuk. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Bu Kori di Depok. Bu Kori. Ya, silakan jadi Koriah itu. Silakan. Cobain ya, Pak. Oh iya, dicobain bukan mau nyoba. Ya Allah. Cuma makanan. Ibu, yuk silakan dicoba ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rojim. Jangan ngegeter, tenang aja. Ngegeter ya suaranya, masih ya? Grogi, ambil napas yang banyak. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbin Al-bir falak. Kul a'udzu birabbil falak. Min syarri. Sinnya besar. Min syarri ma khalaq. Kolak kubro itu. Terus. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Iya, idza waqab. Waqab itu. Wa min syarri nafasati fil 'uqad. Enggak begitu. Coba lagi. Ayo, coba lagi. Wa min syarri nafas. Bukan. Mau dikasih tahu? Iya. Ada tasydid itu belajar untuk pemula dihentak aja dulu. Nanti kalau setelah terbiasa tidak ada boleh hentakan. Nih lihatnya. Perhatikan ya, ikutin ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Itu. Ya. Itu hentakan buat pemula. Nanti hentakan tidak ada lagi. Karena di situ susah untuk pemula. Kalau di sini tidak susah, berarti bukan pemula lagi. Coba lagi. Yuk. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Bagus sekali, juga bisa. Nanti tinggal dihaluskan ya. Kalau sudah betul begitu, di end-nya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di end-nya aja digunakan. Fa-nya ya. Tuh, mad. Semua ada mad. Fa-sa. Teruskan. Wa min syarri. Wa min syarri. Sinnya besar. Wa min syarri ha. Wa min syarri ha. Ha kecil. Wa min syarri. Ha. Coba panggil ha. Nah, wa min syarri ha. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terima kasih Bu Kori. Alhamdulillah masuk nih Pak Ustaz. Susah banget ya Allah. Gak apa-apa, nanti juga bisa ya. Terima kasih Pak Ustaz. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita belajar C-nya, diktat C halaman 9. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan meneruskan diktat C halaman ke 9. C ya. Ini masih tentang mad tabi'i. Ini 1 sampai 8 sudah berhasil direkam nih, bagus, lumayan. Nanti di-ref ulang, di-setel ulang. Baik Ustazah, dari halaman 9 silakan dibaca, nanti kita tanya tajwidnya ya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ووجوه يومئذ عليها غبرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ذلكما مما علمني ربي ذلكما مما علمني ربي بأيدي سفرة كرام بررة. Masih di halaman 9, bacanya ke samping, menyampingnya. بأيدي سفرة كرام بررة يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك لا ضليل ولا يغني من اللهب لا ضليل ولا يغني من اللهب وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة فنذرة إلى ميسرة فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي يقول يا ليتني قد قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي Baik, dari atas halaman 9 masih ya. Kita coba dari la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim la mantobi kenapa mantobi baris patah ada alif baris patah jodohnya dengan alif baris domah dengan waw mati, kasroh dengan ya mati. Itulah matobi. Jadi pemanjang itu tiga alif, waw, dan ya. Tapi catatan harus pasangan. Maksud pasangan, kalau fathah harus dengan alif. Karena kalau fathah dengan waw mati, fathah dengan ya mati itu bukan matobi, tapi huruf lin. Atau nantinya jadi madlin. La tabe, kol-kolah? Kol-kolah sugro. Sugro. Huruf kol-kolah ada? Ada lima. Terkumpul dalam? Baju di toko. Atau khot bujadin. Khot bujadin. Oke. La tabe. Ini kol-kolah sugro karena sudah sukun. Ya. Sudah mati. La tabe di. Matobi. Nah inilah. Kalau tadi la, ini di sekarang. Matobi itu esensinya. Bisa patah dengan alif, bisa kasroh dengan ya mati. Kasroh itu mana? Barisnya. Bukan huruf di sini dilihat. Tapi barisnya. Huruf mah apa saja. Baris fathah dengan alif, baris kasroh dengan ya mati, baris doma dengan waw mati. Bedanya, kalau alif itu tidak ada sukunnya. Sedangkan ya mati dan waw mati ada sukunnya. Itu bicara cetakan Indonesia. Karena kalau cetakan Timur Tengah malah nanti sebaliknya. Sebaliknya gimana nanti supaya tidak bingung ya. La tabdila li khal alif hukum. Lamati hukumnya idhar, lamati ketemu kof ya. Yeah. Jadi lamati itu ada dua hukum, lamati ketemu lam dan ro, idgom. Sisanya idhar ya huruf hijaiyah 28 dikurangi aja 26 sisanya idhar itu. La tabdila li khalqil Allahnya dibaca tipis tarkik karena sebelum lafaz Allah ada baris di bawah kasroh tuh ya li khalqil ini juga yang dilihat bukan hurufnya huruf apa saja tapi yang dilihat barisnya kalau sebelum lafaz Allah ada baris di bawah minimal sebelum la ada patah ke atas tuh ada berdiri kan ada nanti tidak ada huruf tetapi langsung di lamnya lillahi ma fis sama itu kan ada ya itu tidak ada huruf yang lain jadi barisnya dirli itu di lafad Allah itu jadi kalau sebelum la tuh lillah ada la sebelum la nya di bawah tipis tapi sebelum la nya di atas patah atau doma itu tebal ya la matobi. Jadi matobi yang kita kenal betul alif dengan patah dengan alif, domah ya, domah dengan waw mati, kasroh dengan ya mati. Itu yang umum. Tetapi ada juga nanti patah-patah berdiri seperti ini. Ini ada kita ceritanya cerita cetakan Indonesia. Karena cetakan Timur Tengah fathah-fathah biasa, hanya nanti setelah fathah ada alif kecil. Kasroh biasa setelah kasroh nanti ada segitiga kecil. Ada domahnya domah biasa, setelah domah nanti ada koma terbalik gitu ya. Dalikad alif lamnya alif lam? Alif lam samsiah. Karena? Setelah alif lam ketemu huruf samsiah yaitu dal. Kok bisa hafal dal itu huruf samsiah? Ada tasdid. Ada ciri tasdid. Dari ciri itu tidak akan salah. Kalaupun nanti tiba-tiba ada sukun di atas lam kemudian ketemu dal, itu salah cetak. Jadi kalaupun kitabnya kitab gundul, kitab kuning, pasti Iqomariyah dan Samsiyah mah tetap ya ada tandanya sukun dan tasdid ini. Zalika di. Kalau dibaca zalika din. Din madari sukun. Jadi mad, hah? Madari. Madari. Madari. Madari. Mas Ari di sukun sukun. Madari di sukun. Kalau di. Kalau dihentikan. Dihentikan. Kenapa? Matobi'i ketemu satu huruf yang hidup dimatikan. Yang dimatikan. Tapi kalau dimatikan, mungkin saja kalau kita lagi baca tiba-tiba nafasnya enggak cukup. La tamdila li khalqillah dzalikan din. Itu ya. Jadi boleh saja gitu. Tetapi kalau berhenti bukan di tanda waqaf, nanti ada hubungan dengan halaman 54 dan 57, tanda-tanda waqaf dan cara-cara mewaqafkan buku wajib kita. Dzalika dinul Zalika alif lam Qomariyah. Tuh ternyata kalau disambung tidak jadi panjang ya Ustazah ya. Zalika dinul enggak dinul enggak zalika dinul. Tuh kosar aja. Jadi terjadinya mad ada disukun kalau dihentikan. Jadi panjang itu kalau dihentikan. Kalau diteruskan di wasal di-nya matobi nu-nya kosar. Nul alif lam Qomariyah. Qoyyim. Qoyyim kosar. Kosar. Kok bukan madari disukun? Tidak selamanya di akhir itu madari disukun. Yang terjadi madari disukun atau madlin kalau sebelumnya ada matobi'i. Itu madari disukun. Madlin kalau sebelumnya ada huruf lin. Min ju'i wa amanahu min khawb. Tuh, khawb. Itu karena sebelumnya ada huruf lin. Di sini tidak ada huruf lin, tidak ada matobi'i. Jadi kosar aja. Zalika dinul qayyim. Bal? Idhar. Idharukum lamati ketemu ba ya. Bal badak. Matobi'i lahum idgomimi. Idgomimi atau idgomis lain ya, idgomisli, semisal, sama ya, karena mim mati ketemu mim hidup. Ma matobi'i. Ka matobi'i. Nu matobi'i. Yukhfu matobi'i. Na kosar. Ming ifa qabl qabl waqab'i waqab isara atau ram ya, itu kan seperti wal asri wal asr itu qabl. Ke bawah halaman 9. Wa wuju wa-nya. Wa-nya kosar. Wu-nya. Ju. Ju matobi'i. Hui. Hui idgom biguna. Idgom biguna. Huruf idgom itu ada berapa? Ada 6 terkumpul, dibagi 2 bagian. Ya, terkumpul dalam yarmaluna ya. Yarmaluna. Nah, idgom biguna hurufnya? Ada 4. Yaitu? Yamim nunau. Yanmu. Yanmu. Yanmu. Bila guna? Lam dan. Lam dan ro. Wa wuju hui. Itu domah tangan ketemu ya ya. Yau. Yaulin. Bisa jadi madlin? Enggak. Tidak, karena mimnya itu nyambung. Tapi kalau mimnya enggak nyambung, yauma. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu al-yaum. Nah, itu bisa jadi madlin. Di sini enggak bisa. Huruf lin aja. Wa wujuhu yauma izin. Zin idhar. Kenapa idhar? Tanwin ketemu ain. Tanwin ketemu ain. Huruf idhar ada? Ada 6. Terkumpul dalam? Ahaho. Ahaho agoha. Atau hamjun faha usum ain khau itu muhmalah tak sampai sana ya, mana aja deh ya. Yauma idzin alai lin ha matobi'i aghbara qasar. Setiap tak marbutoh kalau dihentikan bunyinya berubah menjadi ha. Tapi kalau diteruskan ghabaratun taknya tetap dibaca ya. Za la matobi'i li qasar qasar ma matobi'i mim gunah. Huruf gunah ada berapa? 2. Saya itu mim bertasdid atau nun bertasdid. Iya, halaman enggak tahu. 13. Jujur ya, enggak tahu. Padahal iya tahu bukunya, cuman halaman yang enggak ingat ya. Kalau saya ingat karena sering halaman. Iya, karena sering ngajar jadi ingat gitu ya. Zalikuma mim matobi'i. Al double. Double aja, jangan al, jangan. Double aja, jangan ditahan kecuali di nun dan mim yang guna. Allamani matobi'i. Rab bi bi matobi'i. Bi ai lin di matobi'i. Tuh ada, jadi matobi'i itu ada u, ada i, ada a. Ini di sekarang. Bi ai di safaratin ifa. Karena baris tanwin ketemu kap. Baris tanwin ketemu kap. Atau kasroh ta'ain ketemu kap. Ya baris enggak apa-apalah ya, supaya memberikan kepastian. Safaratin kiro matobi'i. Iklab. Iklab. Tanwin ketemu ba ya. Iya. Mim baroroh. Kosar. Pak, yang kena, nggak ada yang panjang. Masih di kolom ketiga, ke kanan ya, dari kanan ke kiri ya bacanya. Yu sufu a'rib qasar an idhar nun mati ketemu ha ha masihlah kosiroh atau kenapa enggak karena nyambung. Bukan, yang mansilah kosiroh itu umumnya di akhir dan hanya hak kata ganti. Iya. Hu lahu baginya, minhu darinya gitu ya. Hanya sama hak dada loh. Hanya bentuknya dia hanya kayak tak marbutoh gitu. Bukan hak begini. Ini haknya sama sebenarnya. Hanya posisi hak ini berada di awal. Hak mansilah kosiroh umumnya di akhir gitu ya. Anha matobi aja ya. Iya. Za. Da matobi. Wa. Kosar. Harusnya matobi, ya, harusnya tapi ketemu kali huruf mati sin was jadinya. Jangan was, jangan was aja. Anha za was itu ya. Jadi kosar. Wastagfiri matobi. Lidam iklab. Iklab nun mati ketemu ba. Lidam ya. Bik. Ya. Kosar aja ya. Kosar. Masih halaman 9 kolom yang keempat. La matobi. Li liu. Wala yogni minal double. Minal ada alif lam di sini ya, dobelnya iya alif lam samsiah karena setelah alif lam kata huruf samsiah itu lam gitu lahab wa ing ka na kosar usratin ifa fanaziratun tenidhar ila mai Lin. Saroh. Saroh pasar. Bisa madlin enggak? Enggak. Enggak, karena setelah huruf linnya banyak hurufnya. Syaratnya jadi madlin, syaratnya jadi mad ada di sukun. Setelah mad itu satu huruf hidup dihentikan. Di sini enggak bisa. Mai saroh. Falam. Guna. Ma. Mantobi. Ro. A. Mantobi ya. Mantobi kalau dihentikan. Tetapi karena disambung ada alif lam qomariyah jadi lo'al. Alif lam qomariyah. Kenapa alif lam qomariyah? Setelah alif lam ketemu komariah yaitu kop. Ketemu komariah. Komariah mah tetangga saya Pak komariah. Ya, alif lam komariah. Ketemu huruf komariah. Kan alif lam komariah. Ya. Setelah alif lam ketemu huruf komariah yaitu kop. Tujuannya mah ke situ ya. Tapi kan ini dindir orang yang belajar nih Ustazah. Ustazah sudah paham maksudnya. Setelah alif lam ketemu huruf komariah, huruf komariah yaitu kop. Dari mana kita bisa tahu bahwa huruf komariah itu kop itu huruf komariah? Dari sukun. Dari cirinya ada sukun, ada bulat, ada sukroknya, itu ya. Komarnya ada bulannya. Falamma ra'al qamara. Semua kosar ya. Ba. Ba matobi'i. Zi. Kosar. Gang. Gan ifa. Ko. Ko matobi'i. La. Kosar. Ha. Matobi'i. Za. Matobi'i. Rab. Dobel. Bi. Bi matobi'i. Ya. Ya kosar. Ku. Ku matobi'i. Lu. Lu kosar. Ya. Ya lai. Lailin. Tani. Matobi'i. Kod. Double. Dam. Kasar. Dam. Dam. Dam mimati. Idhar. Dam idhar. Kasar ya, danya ya. Damnya hukum mimati. Halaman 28. Mimati ketemu mim idgom mimi. Mutamasilen. Ya. Kemudian mim ketemu baik pasapawi. Sisanya idhar. Mimati ketemu waw dan fa idhar syafawi. Ada di mana? Buku wajib kita. Halaman 28, 29, 30. Itu ya. Kod dam tu liha. Hanya kosar. Ya. Ya matobi'i. Ti. Matobi'i. Inilah dipanjang sama, dihentikan sama, diwasol sama. Ya, diwasol, diwakob sama. Baik Ustazah, halaman 10 kita baca dulu. Nanti dua hari setelah ini kita jelaskan. Malam Senin ya. Besok malam khusus untuk kelas A, swalayan milih diktatnya. A, B, C. Baik halaman 10, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil, nah ini kalau sudah paham matobi'i gampang. Mad wajib mutasil, matobi'i ketemu hamzah. Mad jaid munfasil, matobi'i ketemu alif. Itu aja yang mudah. Kalau di buku, mad wajib mutasil, matobi'i ketemu hamzah. Satu kalimat. Mad jaid munfasil, matobi'i ketemu hamzah. Di lain kalimat. Saya lebih sederhanain lagi. Yang mudah dilihat, mad wajib mutasil, matobi'i ketemu hamzah. Mad jaid munfasil, matobi'i ketemu alif. Gitu panjangnya 5 harkat mad wajib mutasil mad jaid munfasil panjangnya 2 sampai 5 harkat halaman berapa halaman 33 38 penjelasannya baik Ustaz silakan kita baca aja saya ngikut ya mad wajib mutasil halaman 10 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wawajadaka a'ilan fa'aghna. Tuh, a'i itu mad wajib mutasil. Wawajadaka a'ilan fa'aghna. Walau syaa Allah la'anzala malaika. Ada dua, syaa dan malai itu mad wajib mutasil. Walau syaa Allah la'anzala malaika. Wala takul lil khainina khasima. Itu kho'i itu. Ya. Kho'i. Mad wajib muntasilnya. Wala takul lil khainina khasima. Wala tahinu fi btigha'il qawm. Tuh, go'i itu mad wajib muntasilnya. Wala tahinu fi btigha'il qawm. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. Wa man yak sib khati'atan aw isma. Wa may yak ya, wa may yak sib kakalah suga. Wa may yak sib khati'atan aw isma. Walillahi khazainu samawati wal ardh. Walillahi khazainu samawati wal ardh. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Yakhruju min bayni sulbi wat-taraib. Yakhruju min bayni sulbi wat-taraib. Matobi'i bertemu hamzah. Satu kalimat, satu kata bahasa Indonesianya. Ibu, terima kasih. Kita jumpa lagi hari Minggu malam Senin ya. Kita si halaman 11 kita teruskan. Insya Allah besok kita ta'lim di majlis ta'lim. Jangan lupa datang lebih awal. Kita akan mencoba untuk menerapkan teori ini dan tadarusnya. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pendengar yang butuh informasi tentang buku diktat dan segalanya tentang kajian besok, silakan telepon kami di 70 77 84-nya 3 kali, 70 77 84-44, atau di 0812 828-7881, 0812 828-7881. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.